إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Para hadirin jamaah Majlis Ta'lim di Masjid Ar-Rahmah yang saya muliakan, kita bertemu kembali setelah beberapa pekan kita terhalang melanjutkan atau membahas di Majlis Ta'lim ini. Alhamdulillah masih beri kesempatan untuk kita melakukan al-muwasalah, istimrar, kontinuitas dalam ta'lim ini. Para hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan sebelum memulai ta'lim salam dari tamu kita yang datang dari negeri Yaman dan Saudi Arabia, para masyayikh, para ulama, pada beberapa hari yang lalu, menyampaikan salam untuk ikhwan dan kaum muslimin. Mereka sangat berbangga ketika melihat dakwah ahli sunnah di Indonesia berkembang pesat dan disambut dengan baik. Mereka berharap tentunya ini merupakan tanda-tanda kebaikan bagi kaum muslimin di negeri ini. Kemudian pada malam hari ini saya ingin membahas suatu pembahasan yang berkaitan dengan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sebuah nikmat yang kadang-kadang kita tidak merasakannya bahwa itu adalah nikmat. Seorang insan, seorang manusia, biasanya dia tidak bisa menilai atau menghargai serta merasakan adanya sebuah nikmat kecuali ketika nikmat tersebut telah dicabut. Ketika nikmat itu telah diganti oleh Allah dengan yang sebaliknya, maka di saat itu dia merasakan bahwa sebelumnya dia benar-benar berada di atas nikmat. Berbicara tentang nikmat Allah, sebagaimana sering kita sebutkan dan dibahas di kajian-kajian, tidak mungkin seorang hamba Allah menghitungnya. Tapi malam hari ini ada sebuah nikmat yang mau tidak mau harus kita bahas agar kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hambanya yang syakirin, mau bersyukur terhadap nikmat tersebut. Sebelum nikmat tersebut Allah rubah dan Allah ganti dengan nikmah, yaitu azab. Nikmah itu lawan daripada nikmah. Kalau nikmah pakai qaf artinya azab, tetapi kalau nikmah pakai ain itu adalah nikmat yang biasa kita ketahui sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini kalau seandainya seorang hamba pandai-pandai menjaganya, maka Allah akan menambahnya. Sebagaimana dalam ayat yang sudah kita ketahui bersama, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya Rabb kalian telah menetapkan jika kalian mau bersyukur terhadap nikmat, yang tentunya Allah berikan kepada mereka, niscaya Allah akan menambah nikmat tersebut. Ditambah dari sisi jumlah atau kuantitasnya, bisa pula ditambah dari sisi kualitas, barokah, faidah dan fungsi daripada nikmat tersebut. Tetapi kata Allah, jika kalian mengkufuri nikmat, jika kalian tidak mau memposisikan nikmat itu pada perkara yang diridhai oleh Allah, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Nikmat yang ada pada kita ini tidak akan Allah rubah, tidak akan Allah cabut selama kita pun tidak merubahnya. Selama tidak ada andil dari kita untuk mengganti nikmat itu kepada azab. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat yang lainnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi keadaan suatu kaum kecuali jika mereka sendiri yang merubahnya. Ayat ini dijelaskan di dalam ayat yang lainnya bahwa yang dimaksud dengan keadaan dan kondisi itu adalah keadaan dan kondisi nikmat yang mereka dapati atau yang sedang mereka rasakan. Allah tegaskan dalam ayat yang lainnya, dzalika lam yakun, dzalika bi annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat yang kedua ini sebagai tafsir terhadap ayat yang pertama, sebagai penjelas perinci bahwa kata Allah, sesungguhnya yang demikian itu Allah tidak akan merubah sebuah nikmat yang telah Allah limpahkan kepada suatu kaum tertentu sampai mereka sendiri yang mau merubahnya. Para hadirin yang saya hormati, nikmat yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah apa yang dinamakan dengan nikmatul lisan. Nikmah al-lisan, yaitu alat bicara yang sering dikenal dengan al-lisan. Anggota tubuh yang satu ini, yaitu al-lisan, dia adalah sebuah nikmat yang luar biasa besarnya, yang apabila ditempatkan pada perkara yang mendatangkan ridha Allah, perkara yang dicintai oleh Allah, maka dia akan tetap berposisi sebagai nikmat dan akan bertambah, akan mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan, kebaikan-kebaikan, barokah demi barokah, rahmah demi rahmah, ketika nikmatul lisan ini benar-benar diposisikan pada tempatnya. Dengan lisan seseorang bisa menyebut nama Allah. Dengan lisan seseorang bisa melakukan qiraatul Quran. Dengan lisan ini seseorang bisa melakukan zikrullah, bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan dakwah, ta'lim, nasihat, dan sekian kepentingan-kepentingan, baik itu duniawi ataupun yang sifatnya ukhrawi. Ini al-lisan. Kita akan sebutkan beberapa dalil ayat Al-Quran ataupun as-sunnah yang menjelaskan betapa besarnya nikmatul lisan. Di antara sekian fawaid, fungsi-fungsi, keutamaan daripada lisan ini apabila dijaga pada tempatnya adalah apa yang didapatkan oleh seorang hamba yang menjaga lisan tersebut untuk mendapatkan sebuah nikmat yang besar. Di balik itu, di balik penjagaan dia terhadap lisannya, adalah nikmat penjagaan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan-amalan dia. Luar biasa. Penjagaan dan bimbingan Allah terhadap amalan-amalan dia. sekarang ini bukan suatu perkara yang gampang, bukan suatu perkara yang mudah dan sepele untuk mempertahankan iman, untuk mempertahankan akidah, untuk mempertahankan Islam. Bukan perkara yang gampang. Berapa banyak dari umat manusia ini yang tersesat, yang akhirnya tidak hanya dia yang sesat, tetapi juga justru dia menyesatkan. Tersesat gara-gara lisannya, dan dengan lisan itu pula akhirnya terus dia menambah dosa dengan mengajak dan menyesatkan pihak lain. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan jaminan, pembenahan dan penjagaan amalan dia. Sehingga ketika dia beramal tidak Allah ridai. Ketika dia beramal baik zahir ataupun batin, Allah tolak. Di antara sebabnya adalah ketika seseorang tidak mampu menjaga lisan. Di antaranya apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam sebuah ayat yang sebenarnya sering kita dengar. Dalam sebuah ayat yang sering disampaikan oleh para khutaba, para khatib, para penceramah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida." Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Coba kita perhatikan ayat ini betapa besarnya dan luar biasa bagi barang siapa yang merenungkannya. Memiliki nilai yang sangat luar biasa bagi barang siapa yang menganggap bahwa hidayah itu adalah perkara yang besar. Bahwa keselamatan iman, keselamatan akidah, keselamatan manhaj, keselamatan Islam adalah perkara yang paling berharga dalam kehidupannya. Tentunya tidak bisa menilai ayat ini dengan harga yang sangat tinggi. Tidak bisa menempatkan dan memposisikan ayat ini pada posisi yang mulia jika seseorang dalam kehidupannya hanya berambisi mengejar selain daripada ridha Allah. Dalam ayat ini Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dimulai dengan perintah bertakwa, menunjukkan bahwa setiap amalan, baik yang nampak maupun yang tidak, yang zahir ataupun yang batin, landasan utamanya adalah takwa Allah, bukan kepentingan, kepentingan apapun. Setiap dia berzikir, setiap dia berdakwah, setiap dia menuntut ilmu, setiap dia sholat, setiap dia bersedekah, setiap dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan seterusnya dari berbagai macam amalan zahir ataupun batin, landasan utamanya adalah taqwa Allah. Oleh karena itu Allah memulai dengan perintah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kemudian baru Allah menyatakan, dan ini yang berkaitan secara langsung dengan pembahasan kita, wa qulu qawlan sadida. Sadida pakai sin, bukan pakai shin. Kalau pakai shin, sadida artinya berkatalah kalian dengan perkataan yang keras. Tetapi kalau pakai sin, wa qulu qawlan sadida, maknanya adalah berkatalah kalian dengan perkataan yang benar, yang hak, tidak mengandung kebatilan, yang jujur, tidak mengandung kedustaan. Yang adil, tidak mengandung kezaliman kepada siapapun. Yang ma'ruf, tidak mengandung kemungkaran. Ini qawlan sadida. Wa qulu qawlan sadida. Apa itu perkataan yang hak yang tidak mengandung kebatilan? Qiraatul Quran, zikrullah, istighfar, amar ma'ruf, nahi mungkar, dakwah ilallah, menyampaikan kebenaran kepada umat manusia ini, nasihat untuk saudara-saudara kita kaum muslimin. Ini qaulan sadida, adil, jujur, tidak berat sebelah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Jika kalian berkata, hendaknya kalian berkata dengan adil, walaupun terhadap keluarga sendiri. Yang hak nyatakan hak, yang batil nyatakan batil, yang ma'ruf nyatakan ma'ruf, yang mungkar katakan mungkar, siapapun mereka. Ini qaulan sadida. Kalau seseorang sudah mau dan berusaha untuk selalu berkata dengan qaulan sadida, apa balasan yang akan dia dapatkan? Allah melanjutkan setelah itu, yuslih lakum a'malakum. Allah tidak menyatakan yuslihu atau yusliha lakum, tetapi Allah menyatakan yuslih. Haknya itu pakai sukun. Ini menunjukkan bahwa balasan yang akan dia dapatkan ini suatu kepastian. Ini salah satu makna balaghah yang terkandung dalam ayat ini tadi. Yuslih lakum a'malakum. Kemudian dilanjutkan wa yaghfir lakum, bukan wa yaghfiru. Kalau ada seorang membaca ayat Quran dan keliru, maka bisa merubah makna-makna balaghah yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, sehingga hati-hati membaca Al-Quran dengan benar, tepat, secara tartil adalah wajib terhadap setiap muslim. Kita sering mendengar kalau ada acara tadarusan, ya, bacaan ayat Al-Quran fathah, kasrah, dhammahnya sering kabur. Ini bisa merubah makna yang tadi arahnya ke barat bisa menjadi ke timur. Yang tadi bermakna baik bisa 180 derajat menjadi jelek. Apalagi sampai berubah huruf-hurufnya dari sin menjadi shin, dari ha menjadi ha, dari alif atau hamzah menjadi ain atau sebaliknya, maka akan merubah makna-makna Al-Quran. Atas dasar itu, para ulama mewajibkan belajar qiraatil Quran kepada setiap muslim. Para hadirin yang saya muliakan, jaminan yang akan didapatkan oleh seseorang ketika dia menyatakan dengan qaulan sadida adalah yuslih lakum a'malakum. Maknanya pasti dan pasti Allah akan membimbing, meluruskan amalan kalian. Luar biasa. Amalan kita diluruskan oleh Allah, dijadikan benar, dijadikan sesuai dengan syariat Islam, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amalan ini tepat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan sebab apa? Qaulan sadida. Di antara qaulan sadida adalah la yatakallamu illa bil ilm. Tidaklah dia berbicara kecuali didasari pembicaraan dia itu di atas ilmu. Karena Allah menyatakan dan memberi larangan khas di dalam Al-Quran dalam firman-Nya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan sekali-kali kalian berkata sesuatu yang sama sekali kalian tidak punya dasar ilmunya. Nah, ini penting. Untuk kita bisa selamat dari ancaman ini, mau tidak mau talabul ilmi. Berapa banyak sekarang dari umat ini yang menisbahkan suatu perkara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas mimbar menyatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah, padahal sama sekali Rasulullah tidak berkata. Sangat berbahaya. Ancaman bagi dirinya untuk dia itu gagal mendapatkan jaminan bimbingan amal dari Allah. Utlubul ilma walau bisin. Berkata Rasulullah, tuntutlah ilmu sampai walaupun sampai ke negeri Cina. Rasulullah enggak pernah menyatakan ini sama sekali. Ya. Sama sekali Rasulullah tidak pernah menyatakan hal ini. Ini contoh kecil saja. Hubbul watan minal iman. An-nadhafatu minal iman. Kita dapatkan ini di sekolah-sekolah. Bahwa ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama sekali Rasulullah tidak pernah mengucapkannya. Padahal Rasulullah mengancam sebagaimana pernah kita kaji di dalam kajian kita ini. Allah menyatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian berkata sesuatu yang kalian tidak punya dasar ilmunya. Sesungguhnya anggota tubuh kita ini, pendengaran, penglihatan, hati kita semuanya akan dimintai pertanggungan jawabannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang saya muliakan, nikmatul lisan yang pertama kita pelajari adalah apa yang disebutkan dalam ayat tadi. Barang siapa yang selalu berkata dengan qaulan sadida, yaitu pembicaraan yang benar tidak mengandung kebatilan, pembicaraan yang hak, pembicaraan yang ma'ruf tidak mengandung kemungkaran, pembicaraan yang di atas didasari di atas ilmu bukan di atas kejahilan, semua ini akan mendatangkan sebuah nikmat besar. Apa itu? Yuslih lakum a'malakum. Maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan membimbing, mengarahkan amalan-amalan kalian, menjadikan amalan kalian benar. Amalan yang akan dibenarkan oleh Allah dan diluruskan mencakup dua jenis amalan. Amalan yang zahir ataupun yang batin. Amalan yang zahir seperti sholat kita dibenarkan dan diluruskan di bawah bimbingan Allah. Baik pula haji kita, saum kita, sedekah kita, zakat kita, semuanya diluruskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun yang berkaitan dengan amalan yang sifatnya batin, berkaitan dengan akidah, keyakinan-keyakinan, diluruskan dan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan ikhlas, dijadikan hati kita ini ikhlas di dalam beramal. Berkaitan dengan tauhid, dibersihkan hati-hati kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam kesyirikan yang bisa menyebabkan gagalnya amalan dia. Ini sebuah jaminan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadi saya katakan, tidaklah mengerti nilai nikmat ini hasil daripada menjaga salah satu nikmat yang lainnya yaitu al-lisan, kecuali mereka-mereka yang memang sangat-sangat berharap dan menjadikan harapan satu-satunya dalam kehidupan ini adalah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang saya muliakan, al-lisan yang kita nyatakan sebagai sebuah nikmat yang besar dalam hadis yang lain, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim dari hadis seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Rasulullah menyatakan, "Man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu al-jannah." Barang siapa yang berani menjamin untuk menjaga salah satu anggota tubuh yang berada di antara dua lihya. Lihya itu adalah tulang yang tumbuh padanya gigi, baik bagian atas atau bagian bawah. Kita menyamakan apa? Gerahang. Ini. Nah, yang tumbuh gigi ini dinamakan dalam bahasa Arab al-lihya. Yang kemudian rambut yang tumbuh padanya diberi nama al-lihya. Sehingga jangan bingung-bingung, ada sebagian orang kalau memotong rambut di tukang cukur, ketika dipotong sampai sini dia, wah kok dipotong sampai sini, ini lihya. Enggak, lihya itu batasannya ini. Tulang yang bergerak ini dinamakan lihya. Sehingga rambut yang tumbuh padanya inilah yang dinamakan lihya. Yang di atas ini bukan lihya. Ini asal kata al-lihya. Para hadirin yang saya muliakan, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mampu menjamin untuk menjaga salah satu anggota tubuhnya yang berada di antara dua lihyahnya, yaitu al-lisan, dan mampu menjaga salah satu anggota tubuhnya yang berada di antara dua kakinya, yaitu al-farj, kemaluan, maka kata Rasulullah, aku menjamin untuknya al-jannah. Sekali lagi Rasulullah menyatakan man yadman, bukan man yadmanu, tetapi man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman, bukan admanu, tetapi adman lahu al-jannah. Ini pun mengandung makna kepastian, jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi perkara lisan sangat menentukan banyak perkara. Ketika lisan ini baik, maka bisa mengantarkan anggota tubuh yang lainnya untuk baik, baik yang zahir ataupun yang batin. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, sekali lagi ini juga menunjukkan salah satu fungsi nikmat al-lisan. Jika dijaga, dia akan melahirkan kebaikan-kebaikan, dan ketika dia tidak dijaga, akan melahirkan pula sebaliknya kejelekan-kejelekan. Dalam hadis ini Rasulullah menyatakan, inna sidqa yuaddi ilal birri wal birru, wa innal birra yuaddi ilal jannah, wa innal rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Ketahuilah, sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan seseorang kepada kebajikan-kebajikan. Amalan-amalan baik, baik yang zahir ataupun yang batin. Dan sesungguhnya kata Rasulullah, amalan kebajikan itu akan mengantarkan seseorang kepada al-jannah. Dan tidaklah seseorang yang memiliki kebiasaan untuk berdusta sampai Allah tulis di sisinya, Allah beri stempel untuknya sebagai kadzab, pendusta. Kalau Allah yang sudah memberi stempel ini, apa mungkin dia akan selamat? Dalam hadis ini dijelaskan, barang siapa yang kebiasaannya jujur, kebiasaannya adalah berkata sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, secara zahir ataupun secara batin, maka dia akan ditulis di sisi Allah sebagai siddiq, sebagai orang yang jujur. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa innal kadhiba yuaddi ilal fujur, wa innal fujura yuaddi ilan nar. Ketahuilah, sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan seseorang kepada kefajiran, kefasikan, amalan-amalan kemaksiatan, baik yang zahir ataupun yang batin. Dan kefasikan itu akan mengantarkan seseorang kepada an-nar. Para hadirin yang saya muliakan, ini adalah penjelasan dari Rasulullah SAW bagaimana ketika seseorang berhasil atau tidak berhasil menempatkan lisannya. Ketika dia berhasil, maka kebaikan yang berikutnya yang akan dia dapatkan. Kebaikan yang berikutnya apa? Ketaatan demi ketaatan. Akidah dia akan menjadi jujur. Iman dia pun jujur. Keikhlasan dia pun jujur. Ibadah dia pun yang zahir jujur. Dan itu semua akan mengantarkan dia kepada al-jannah. Namun sebaliknya, ketika seseorang tidak bisa sudah lagi menjaga lisannya untuk kemudian berkata jujur, maka di saat itu akan menyeret dia kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang berikutnya. Dan nikmatul lisan ini akan hilang. Yang tadinya nikmat akan berubah menjadi nikmah. Para hadirin yang saya muliakan, atas dasar itu Rasulullah mengingatkan kita tentang perkara lisan ini dalam banyak sabda beliau, untuk benar-benar dan pandai-pandai kita menjaganya. Sampai-sampai dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, Rasulullah menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia menjaga lisannya dengan berkata yang baik, atau kalau tidak enggak bisa berkata yang baik, diam. Subhanallah. Usaha seseorang menjaga lisan untuk selalu berkata baik dan benar dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kebenaran dan kejujuran iman dia. Ini menunjukkan bahwa keimanan seseorang itu harus dibuktikan dengan amal, dan bahwasanya amalan seseorang itu merupakan bukti dan bagian daripada iman yang tidak bisa terpisahkan. Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kebenaran dan kejujuran iman seseorang kepada Allah dan kebenaran atau kejujuran iman seseorang kepada yaumul akhir dibuktikan dengan usaha dia untuk menjaga al-lisan. Seseorang yang mampu menjaga lisannya dan tidak berkata kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah, jujur, tidak berdusta, berkata hak, bukan suatu kebatilan, berkata yang ma'ruf, adil, maka ini merupakan bukti kebenaran dan kejujuran iman dia kepada Allah dan iman dia kepada yaumil akhir. Para hadirin yang saya muliakan, Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan kita pula untuk menjaga lisan ini dari banyak perkara. Di antara perkara yang harus dijaga lisan kita untuk tidak jatuh padanya, di antara perkara dosa yang harus kita menjaganya adalah kita tidak menggunakan lisan ini untuk menyebut-nyebut kejelekan dan kekurangan saudara kita muslim. Ini yang sering disebut dengan nama al-ghibah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil ghibah?" Tahukah kalian apa itu al-ghibah? Di sini Rasulullah ingin menjelaskan tentang definisi al-ghibah. Sehingga kalau kita ditanya tentang apa itu definisi al-ghibah, ambillah dan jadikan definisi Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai definisi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat ditanya, "Tahukah kalian apa itu al-ghibah?" Para sahabat menjawab, "Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Para sahabat takut untuk berkata sesuatu tanpa ilmu. Mereka menjaga lisannya, apalagi di hadapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga jawaban mereka tidak takalluf, tidak memaksakan diri, sok mau berfilsafat, sok mau mendefinisikan sesuatu, enggak. Diam. Nunggu jawaban dari sang pembawa wahyu yang tidak berkata kecuali adalah wahyu. Hanya menjawab, Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Kemudian Rasulullah menjawab, "Zikruka akhaka bima yakrah." Yakni al-ghibah itu adalah penyebutan Anda tentang saudara Anda, tentang suatu perkara yang dibenci oleh saudara Anda tadi. Menyebutkan suatu perkara tentang saudara Anda yang saudara Anda itu tadi benci dan tidak suka untuk disebutkan. Ini adalah al-ghibah. Kemudian qila, ada seorang berkata bertanya kepada Rasulullah, "In kana ma qala fihi aw fi akhi Ya Rasulullah, kalau seandainya apa yang dikatakan itu tadi benar-benar ada pada saudara kita ini tadi, kekurangan dan aib tersebut benar-benar ada pada saudara kita yang tadi disebutkan, kemudian Rasulullah menyatakan, in kana ma qala fihi faqad iqtabtahu wa in kana ma fihi faqad bahattahu aw kama qala al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya apa yang kalian ucapkan itu atau anda sebutkan tentang aib saudara anda benar-benar ada, memang realitanya seperti itu, badannya pendek kah, matanya juling kah, atau dia suka begini dan begitu kah, atau dan seterusnya dari kekurangan-kekurangan, baik kekurangan yang sifatnya lahir ataupun kekurangan yang sifatnya batin, kalau benar-benar ada, maka itulah ghibah. Kalau ternyata kekurangan-kekurangan tersebut itu tidak ada, maka itu bukan lagi diberi nama ghibah, tetapi berubah namanya menjadi buhtan. Sudah menyebutkan kejelekan, dusta lagi. Itu kalau enggak ada. Misalkan menyebutkan, ah si fulan ini dia mencuri atau berbuat begini dan begitu. Ternyata enggak benar. Ini sudah bukan ghibah namanya. Tetapi namanya apa? Buhtan. Di atasnya ghibah. Ya. Di atasnya ghibah tingkatannya. Tetapi kalau ternyata yang disebutkan itu memang realitanya seperti itu, tetapi saudara kita sebenarnya tidak rela disebutkan, maka itulah ghibah. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lamma urija bi marartu ala qaumin," ketika aku dibawa Mi'raj. Ya, dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, aku melewati suatu kaum, lahum adfarun min nuhas, mereka memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga, di mana mereka merobek-robek tubuhnya, wajahnya dan seluruh tubuhnya. Kemudian qultu ya Jibril, aku berkata kepada Jibril yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, siapa mereka? Dijelaskan oleh Jibril, mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging saudaranya sendiri. Dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang suka menggunakan lisannya untuk ghibah. Hadis ini sama persis dengan ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-Hujurat di mana Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dalam ayat ini Allah menyatakan, menegaskan kepada kaum mukminin agar mereka tidak melakukan ghibah. Apa itu ghibah? Penyebutan aib atau kekurangan saudaranya muslim dalam keadaan aib-aib itu memang benar ada, benar adanya. Kalau tidak ada tadi diberi nama apa? Buhtan. Kemudian Allah menyatakan, jangan kalian melakukan ghibah, menyebutkan aib saudara-saudara kalian. Apakah kalian ini ingin memakan daging saudara kalian yang sudah menjadi bangkai? Kita sekarang kalau ditawari daging saudara kita yang sudah mati, bangkai, masih hidup pun kita menjijikkan melihatnya, sangat menjijikkan. Apalagi sudah bangkai, mayat. Perumpamaan orang yang melakukan ghibah dalam ayat di dalam surat Hujurat ini tadi sama dengan orang yang memakan daging saudaranya yang sudah menjadi mayat atau bangkai. Tentunya kita jijik memakannya. Kalau kita jijik, maka jangan melakukan ghibah. Maka di antara perkara yang harus lisan kita ini dijaga darinya adalah perkara al-ghibah, yang mana ini merupakan salah satu dosa besar dari sekian dosa besar. Para hadirin yang saya muliakan, yang juga tidak kalah parahnya dengan ghibah, yang merupakan perkara yang harus kita jaga lisan kita darinya adalah an-namimah. An-namimah itu adalah naqlul kalami ilal ghair ala jihatil ifsad, penukilan pembicaraan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya dengan niatan untuk menimbulkan kerusakan, kehancuran, perpecahan. Ini dinamakan an-namimah. Kita pernah pelajari hadis di dalam kitab Thaharah, di mana kata Rasulullah, marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qabrain, bahwasanya Rasulullah melewati dua makam, dua kuburan, yang kemudian Rasulullah menyatakan innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Ini hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tahu, karena berita dari Allah. Enggak mungkin ada orang sekarang siapapun dia untuk bisa mengetahui perkara tersebut. Nah, kemudian Rasulullah menyatakan fa inna ahadahuma aw la yu'adzabani fi kabir, sesungguhnya dua orang ini tidaklah diazab disebabkan karena dosa yang besar menurut dua orang ini tadi. Yakni orang dua tadi mengira bahwa dosa yang mereka lakukan yang menjadi sebab keduanya diazab di kubur adalah dosa yang ringan dan kecil. Ternyata dosa itu besar, sampai menyebabkan keduanya diazab di kuburnya. Kemudian Rasulullah menyatakan, amma ahaduhuma kana la yastanzihu minal baul, salah satu dari dua penghuni kubur yang sedang diazab ini dahulu punya kebiasaan tidak membersihkan air kencingnya ketika dia buang air kecil. Wa ammal akhar fa kana yamshi bin namimah, sementara yang kedua dahulu dia ketika di dunia masih punya kebiasaan melakukan an-namimah, dengar pembicaraan dari satu pihak dinukilkan kepada pihak yang kedua, yang pembicaraan ini membuat panas hati orang yang mendengarnya. Sebaliknya dinukilkan kepada pihak yang pertama, ini dinamakan namimah. Maka kita perlu hati-hati kalau ada dua orang yang sedang berselisih, jangan sampai kita punya andil untuk semakin terpecahnya dua orang yang berselisih ini tadi tanpa kita rasakan. Hati-hati dengan kalimat dan setiap ucapan yang keluar dari kita. Satu kalimat yang terucap pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam surat Qaf, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidaklah setiap satu lafaz, satu ucapan yang dia ucapkan kecuali di sana ada malaikat-malaikat pencatat yang akan mencatat setiap lafaz yang terucap. Perlu kita berhati-hati. Dalam riwayat hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalima la yulqi laha balan yazillu biha ila an-nari ab'ad mim aw mimma aw ab'ada min al-mashriqi wal maghrib." Tidaklah seorang hamba berbicara dengan satu kalimat saja, satu kata saja, yang dia tidak mau peduli, tidak mau memikirkan apakah kata-kata ini hak ataukah batil, kata-kata ini benar ataukah dusta. Dia tidak mau peduli apakah kata-kata ini akan menimbulkan kebaikan atau justru akan menimbulkan kejahatan dan kemungkaran. Nggak mau peduli dia apakah kata-kata ini akan mengislahkan dua pihak yang berselisih ataukah tidak, atau akan menyinggung perasaan orang lain ataukah tidak. Ternyata dengan sebab kalimat yang dia ucapkan yang tidak dia mau peduli dan memikirkannya itu menyebabkan dia terlempar ke jurang jahanam dengan kedalaman yang lebih jauh dari jarak arah timur dan arah barat. Sekarang kalau kita dilempar dari atas masjid ini ke bawah, mungkin kaki kita patah. Lalu bagaimana kalau kita dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jurang jahanam yang jaraknya lebih jauh dari arah timur dan barat? Kalau arah timur dan baratnya itu berakhir di ujung Jawa sebelah Banyuwangi, di ujung barat Jawa di sebelah barat sana, ya, paling jaraknya cuma 1200 km kurang lebih. Lalu bagaimana dengan jarak arah barat dan arah timur yang kita tidak tahu berapa batasannya? Seorang dilemparkan ke jurang jahanam dengan kedalaman yang seperti itu disebabkan satu kalimat, satu kata yang dia ucapkan tanpa dia mau peduli, seenaknya dia bicara. Nah, disampaikan ayat Al-Qur'an, disampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia menjawab, "Ah, yakin enggak mungkin sudah diterapkan." Disampaikan ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, tapi jangan begitulah, jangan terlalu strength. Loh, hadis disampaikan, ini sabda Rasul. Tapi dia tolak. Para hadirin yang saya muliakan, sebuah kalimat menentukan keselamatan seseorang dan kehancurannya.